Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Ya, mari kita lanjutkan pembahasan yang masih dengan pembahasan pasal-pasal terkait sujud tilawah. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang membuka pasal yang lain, faslun idza sajada al-mustami'u ma'al qari'i. Ya, bagaimana hukum seseorang mustami', yakni orang yang mendengarkan ayat sajdah dengan qari'nya, dengan orang yang membaca ayat sajdah. Ya, apakah harus terus-menerus berkaitan atau tidak? Ya, jika ya mustami', orang yang mendengarkan ayat sajdah dibacakan sujud bersama si qari'. Ya, sujud bersama si qari' yang membaca ayat sajdah, yang si qari'nya pun juga sujud, karena pada pembahasan yang telah lalu sudah dibahas bahwasanya ya lebih ditekankan, lebih kuatkan bahwasanya orang yang mendengarkan ayat sajdah dibacakan disyariatkan sujud ketika si qari'nya sujud. Ya, walaupun itu sunnah muakkanah, dalam artian kalau si qari'nya tidak sujud tetap disyariatkan, namun ya bukan merupakan sunnah ya muakkadah. Maka si mustami' itu sujud bersama si qari', la yartabitu bihi wa la yanwi liqtida'a bihi. Namun si orang mendengar ayat sajdah dibacakan tersebut tidak ya mengkaitkan sujud tilawah dia dengan si qari'nya dan tidak meniatkan sebagai makmumnya. Ya, tidak meniatkan sebagai makmumnya atau mengikuti si qari'. Walahu raf'u minas sujudi qablahu. Maka ketika tidak meniatkan untuk ya berhubungan antara sujud tilawahnya dengan sujud tilawah si qari' dan tidak menjadikan si qari'nya sebagai ya imam dalam sujud tilawahnya tersebut, maka si mustami' ini, orang yang mendengarkan ayat sajdah dibacakan ini, dia boleh mengangkat sujudnya sebelum si qari'. Ya, boleh mengangkat sujudnya sebelum si qari'. Ya, kenapa? Karena itu tak ubahnya seperti orang ya yang salat ya sunnah di suatu tempat namun salat sendiri-sendiri. Ya, salat sendiri-sendiri. Yang satu salat dia diniatkan sendiri, yang satu juga salat dengan meniatkan sendiri. Maka salat kedua mereka walaupun berada di satu tempat terhitung sebagai ya salat yang terpisah dan bukan salat berjamaah. Ya, dari sini pun bisa diambil ya mafhumnya bahwa seandainya si mustami', orang yang mendengarkan ya ayat sajdah dibacakan dan dia meniatkan si qari'nya sebagai imamnya dalam sujud tilawah, maka ketika qari'nya sujud ya baru si mustami', ya orang yang mendengarkan ayat sajdah ini baru dia sujud. Dan dia tidak boleh mengangkat kepalanya kecuali si qari'nya sudah mengangkat terlebih dahulu. Ya, sudah mengangkat terlebih dahulu. Karena ya hukum mengangkat atau tidaknya tersebut ya berlaku sebagaimana hadis yang menjelaskan tentang salat berjamaah. Ya, idza ju'ila al-imamu innama ju'ila al-imamu liya'tammu bihi. Ya, imam itu dijadikan untuk diikuti, yakni makmum mengikuti imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya bertakbir, fa, ya maka makmum melakukan setelah imam kemudian baru bertakbir. Yakni perbuatan makmum ya dalam hal ini, dalam sujud tilawah, ketika dia meniatkan sebagai makmum si qari', maka dia baru boleh melakukan perbuatan-perbuatan sujud tilawah setelah imam melakukan perbuatannya. Memulai sujud tilawah setelah imam, mengangkat ya kepala dari sujud tilawahnya pun setelah imam.